bangkit dari segala keterpurukan, dan jangan mau kalah dengan keadaan. This is a new song from Badar Keong. My name is Leo Hal. Oh yeah. Datang menemanimu, hidup pun menjadi terasa berat. Terpuruk dalam hidup, seperti tak ada gairah jiwa. Di hayalanmu, mungkin ini memang terlalu pahit, tapi sekarang kau harus bangkit. Apa kau ingin terus jalani derita ini semakin dalam, semakin kau rasakan. Kau harus yakin, terus jalani semua, dan tak kenal lelah lewati hidupmu. Pasti bisa jalani semua, karena dengan yakinnya hatimu kan memberikan semangat baru. Jangan tangisi keadaanmu, tetap berjuang tuh jalani. Pasti bisa jalani semua, karena dengan yakinnya hatimu kan memberikan semangat baru. Jangan tangisi keadaanmu, tetap berjuang jalani hidup. Tak kenal lelah lewati hidupmu. Pasti bisa jalani semua, karena dengan yakinnya hatimu kan memberikan semangat baru. Jangan tangisi keadaanmu, tetap berjuang jalani. Pasti bisa jalani semua, karena dengan yakinnya hatimu kan memberikan semangat baru. Jangan tangisi keadaanmu, tetap berjuang tuh jalani. Pasti bisa jalani semua, karena dengan